Kita berikan aplaus tepuk tangan buat Lilin Herlina. Sebenarnya aku dibrief dulu satu juga buat anda semuanya. Buat ibu aku juga selamat siang semuanya ya. Kali ini hadir hujan buat semuanya, kita goyang lagi dan nyanyi bareng-bareng. Sampai jumpa.